بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mengajar di Tripoli. Ada murid-murid kami itu yang dari Indonesia. Saya tugaskan akan liburan. Saya bilang, coba kamu pulang ke Indonesia, insyaallah liburan, nanti balik lagi ke sini. Kamu petakan di daerah kalian itu, kira-kira umat Islamnya butuh apa, kurang dalam pelajaran apa, nanti pulang ke sini, kita siapkan, bahas semuanya, begitu pulang ajarkan. Masya Allah, singkatnya, balik dia, datang. Saya tanya satu orang pertama, kamu dari mana? Ini Ustaz. Baik, bagaimana keadaan umat Islam di sana? Pertama saya tanya, Ustaz, berapa jumlah umat Islam di sini? Jawabannya, alhamdulillah Ustaz, 95% Muslim. Masya Allah. 5%-nya apa? Muhammadiyah. Masya Allah. Antum ini mau sampai kapan begitu? Ada di sini teman-teman sekalian, maaf, ormas itu bagus. Bagus, bagian dari pengamalan Al-Quran. Surah ketiga ayat 104, paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummah. Harus ada di antara kalian sekelompok orang, satu komunitas. Yad'una ilal khair, yang cenderung mengajak kepada kebaikan. Antum sendirian ngajak orang sekampung, susah. Ajak sini, ajak sini, ajak sini. Antum bikin komunitas, subuh berjamaah, ada panitianya, ada komunitas, ada gerakannya. Masya Allah, level besarnya ada ormasnya, ada macam-macamnya. Lebih besar lagi negara. Itu berorganisasi boleh. Organisasi paling ringan di keluarga. Setelah itu bersama-sama ada RT, ada RW, ada camat, ada ormas, sampai ke yang paling tinggi. Negara, boleh. Asia Tenggara, ada ASEAN. Di Eropa, ada Persatuan Eropa. Dunia, ada PBB, macam-macam, kumpul semua. Silahkan. Tapi ciri khas orang Islam, yad'una ilal khair, ngajak kepada yang baik-baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada yang spesialisasi ngajak yang baik-baik saja, ada. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ada. Ada yang ma'ruf, ada. Bangun rumah sakit, bangun pendidikan, bangun macam-macam, ada. Muhammadiyah, bangun rumah sakit, bangun pendidikan, bangun universitas. NU, bangun pesantren, ngadakan ini, ngadakan itu, Persis. Ada Al-Irsyad, ada macam-macam, alhamdulillah. Ada IKDI, ada ini, ada itu, alhamdulillah. Ada yang spesialisasi nahi mungkar, FPI, nahi mungkar. Ya ada. Berantas maksiat ini itu, Masya Allah. Kalau semua support dalam kebaikan, bersinergi dengan unsur pemerintahan, Masya Allah, tenang negara kita itu. Bangkit, hadir, silahkan. Tapi ormas itu, termasuk juga dalam mazhab, itu bukan untuk difanatikan. Itu kendaraan untuk mencapai maslahat. Sinergi kita. Sinergi dalam kebaikan. Termasuk ustad-ustad juga begitu. Saya tuh berharap ya, semua ustad itu kalau bisa dilakukan, ayo kita kumpul sinergi, duduk bareng-bareng. Para ustad, ulama, asatidah, habaib, masyayikh, macam-macam. Saling bersinergi, saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Maka umat kalau sudah berkumpul para ustadnya, umatnya akan tenang. Ada rujukan yang baik dan terbebas dari keburukan-keburukan yang mungkin terjadi. Ajarkan fikih ikhtilafnya, ajarkan kebaikan-kebaikannya. Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Gak usah mencela. Mencela itu cuma menghilangkan pahala. Menghilangkan pahala. Hati-hati. Jelas ya? Karena dari itu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan Subuh Akbar ini, mari Bapak Ibu sekalian, ini sudah bagus nuansanya. Kita kompak ke masjid ibadah, tapi tidak cukup dengan demikian. Kita harus terapkan nilai Islam dalam kehidupan kita. Ayo bawa dalam kehidupan, minimal kirim sinyal. Dari Masjid Raya Mujahidin, dari Pontianak, antum jadi pejuang-pejuang untuk menegakkan nilai-nilai Islam, minimal di Kalimantan Barat ini. Ya, ayo tegakkan kebaikan, berkata yang baik-baik, melihat yang baik-baik, kompak antum, jangan banyak berselisih, jangan banyak berpecah belah, kumpul baik-baik. Ayo saudagar muslim, bersatu. Ayo politikus muslim, kumpul. Masyarakat muslim, kumpul. Demi Allah saya katakan, tidak ada kisahnya di dunia ini. Tidak ada ceritanya di muka bumi ini. Ketika orang Islam kemudian bersatu dalam kebaikan, tidak ada ceritanya dunia itu jadi buruk. Tidak. Semua jadi baik. Non-muslim terayomi, sifatnya baik, keadaannya baik. Dan dengan itulah kemudian, antum bisa mendapatkan baldatun tayyibatun rawbun ghafur, dan keberkahan Allah akan dibuka di bumi pertiwi ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan itu adalah perintah undang-undang. Karena berkat dan rahmat tidak akan diturunkan kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat pembukaan undang-undang kita. Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan rahmat dan berkah, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap kembali pada Allah? Siap akan jadi sakit? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sudah seperti itu, saya bermohon kepada Allah, supaya kalimat yang sampai para pejuang ini mendapatkan derajat kemudian didapatkan oleh kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina darajah. Allah akan angkat di dunia ini para pejuang itu, pejuang subuh, pejuang salat, pejuang masjid, pejuang ekonomi, pejuang keberkahan, pejuang politik, pejuang macam-macam, pejuang segala dalam kebaikan-kebaikan akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di akhirat diberikan ajran 'azhiba, pahala yang berlipat, surganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis dalam Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'aseeba." Sekira itu yang saya sampaikan untuk materi subuh kali ini. Semoga dengan semua pemaparan ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk pengantar materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.